Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين para hadirin sekalian dan hadirat jamaah salat maghrib yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari yang diguyur dengan hujan yang deras, yang kita berharap kepadanya semoga Allah menjadikan hujan ini hujan yang membawa manfaat, membawa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan menjadikan kebaikan bagi penghuni bumi. Allah memudahkan kita, Allah meringankan hati-hati kita, yang padahal sesungguhnya di hari ataupun waktu-waktu yang seperti ini merupakan berat untuk kita melakukan amalan, meninggalkan rumah-rumah kita. Namun walhamdulillah, Allah mudahkan bagi kita duduk di masjid bersama-sama beribadah kepada Allah, kemudian dilanjutkan dengan talabul ilmi, yang ini merupakan penegak ketakwaan seseorang, yakni dengan sebab ilmu agama. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, beliau menyatakan, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Kata beliau, inna idhamal jazai, sesungguhnya besar dan agungnya sebuah pahala yang akan diberikan kepada hamba, ma'a idhamil bala, bersama besar dan juga beratnya ujian. pahala akan semakin besar ketika seorang yang melakukannya diuji dengan ujian yang besar pula. Seorang yang sulit untuk ikhlas ketika dia berusaha untuk melakukan amalan soleh dan berupaya senantiasa menarik hatinya untuk ikhlas kepada Allah, tentunya pahalanya lebih besar daripada orang yang mereka itu tidak mendapatkan rintangan dan halangan sedikit pun. Seorang yang dia itu belajar tanpa rintangan, tanpa cobaan, maka dia mendapatkan kebaikan. Namun di sana ada orang yang dia qama bil jihad, betul-betul melakukan jihad fi sabilillah, dikala dia mendapatkan rintangan dan godaan serta penghalang, dia tetap berusaha untuk tegak di atas thalabul ilmi. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menanamkan keikhlasan di dalam hati-hati kita, karena amalan tanpa ikhlas adalah sia-sia. Amalan tanpa ikhlas adalah sia-sia, sehingga seorang mukmin senantiasa berusaha untuk mengikat hatinya di atas keikhlasan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kita akan masuk dalam suatu pembahasan dari satu bab ilmu fikih, yakni babun najasat wa tathhiriha, bab tentang najis dan cara mensucikannya. Bab tentang najis dan cara mensucikannya. Telah lewat pembahasan tentang toharoh dan pengertiannya, di mana toharoh bersuci di dalam ilmu fikih adalah raf'ul hadas wa izalatun najas, yakni mengangkat yang namanya hadas dan menghilangkan yang namanya najis. Pembahasan hadas ini merupakan sifat. Telah lewat yang namanya hadas, yakni sifatun qa'imun bil badan, sifat yang ada pada badan seseorang, pada diri seseorang, yamna'u min amal minas salati wal amali fi allati yushtaratu fihi taharah, yang menjadikan dia terhalang untuk melakukan amalan seperti sholat atau amalan yang disyaratkan padanya toharoh bersuci. Itu namanya hadas, adalah sifat. Wujudnya, bentuknya kayak apa, tidak tahu. Yang jelas hadas, nah, terkena sifatnya demikian. Adapun najis, inilah yang akan menjadi pembahasan. Adapun najis adalah diterangkan oleh para ulama, wan najasah, najis di sini bentuknya ada dua. Najis adalah diddut toharoh, lawan daripada suci, namanya najis. Nah, ini secara bahasa. Najis adalah lawan dari suci. Wahia ala nau'aini, dan najis ada dua macam, hissiyatun wa ma'nawiyatun. Najis itu ada dua, hissiyah yang bisa dirasakan secara indrawi, ataupun ma'nawiyah yang difahami secara makna saja. Maknanya najis, bukan suci. Adapun yang pertama, inilah yang dibahas dalam ilmu fikih. Inilah yang dibahas dalam ilmu fikih. Dan yang kedua maknawiyah, dan akan datang pembahasannya secara lebih rinci. Yang kedua adalah maknawiyah. Dia adalah najasatul qalbi bil kufri, yaitu maknawiyah adalah najisnya hati dengan sebab kekufuran. Orang yang kafir adalah najis. Najis apa? Maknawi. Maknanya najis, hatinya tidak suci, sehingga diharamkan masuk ke dalam jannah surga Allah Ta'ala. Nah, orang kafirlah najis. Surga, jannah tempatnya orang-orang yang suci dan disucikan. Nah, lah ini orang-orang kafir adalah najis, maknanya najis maknawi. Bukan najis hissi. Kalau najis hissi, berarti harus dicuci. Berarti harus dibersihkan. Nah, itu namanya najis hissi. Kalau maknawi, terkandung pada makna orang tersebut adalah najis. Maknanya bukan orang yang suci. Nah, ini demikian. Ini yaitu dia najis diharamkan dari masuk Masjidil Haram. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabannal Masjidil Haram, Masjidal Haram min yaumihim hadza. Maka sesungguhnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir adalah najis. Adalah najis. Maka janganlah dia mulai hari ini untuk mendekati masuk ke dalam wilayah tanah haram. Nah, tanah haram Mekah dan Madinah, orang kafir tidak boleh masuk ke dalamnya. Nah, kenapa? Karena najis. Itu di dunia. Kalau di akhirat diharamkan masuk ke dalam jannah. Nah, najis apa namanya? Najis maknawi. Kalau yang kedua najis hissi. Najis hissi ini wajib dibersihkan. Disucikan dengan air atau dengan debu. Atau yang menduduki kedudukan air. Nah, disucikan dengan air atau dengan yang menggantikan air. Yang menduduki kedudukan air. Itu najis hissi. Untuk memahamkan pengertian di atas dari dua jenis tadi, najis hissi contohnya kotoran manusia. Ini najis hissi. Bentuknya ada, ya. Apa itu najis hissi dulu? Najis hissi diterangkan para ulama adalah kullu ainin mustakzaratin amara syari'u bijtinabiha. Segala bentuk wujud mustakzaratin yang menjijikan atau kotor. Yang menjijikan atau kotor. Yang syariat ini memerintahkan kita untuk menjauhinya atau bersuci darinya. Yang namanya najis adalah kullu ainin, segala bentuk atau wujud. Mustakzaratin yang menjijikan atau yang kotor. Amar syari'u yang syariat ini memerintahkan kita. Bijtina biha untuk menjauhinya atau membersihkannya. Nah, ini namanya najis. Najis apa? Najis hissi yang bisa dirasakan. Sebagai misal apa? Kotoran manusia. Menjijikan enggak? Menjijikan. Ada wujudnya enggak? Ada. Nah, kalau orang hadas, saya terkena hadas. Mana wujud hadasnya, Pak? Kelihatan nempel? Tidak. Ya, karena sifat. Nah, kalau najis ada apa? Oh, saya terkena najis apa sih? tadi terkena ompol anak saya. Oh iya, baunya kelihatan. Ya, ada wujud, wujud ada asarnya. Nah, di sini. Lah di sini segala sesuatu yang ada bentuk atau wujudnya ini yang menjijikan. Menjijikan enggak? Menjijikan. Kemudian diperintahkan oleh syarat ini untuk mensucikan. Untuk kita bersuci dari darinya. Nah, ini demikian. Maka di sini itulah najis. Untuk memahamkan tadi, orang kafir najis enggak? Najis. Najisnya apa? Maknawi apa hissi? Maknawi. Sehingga kalau orang kafir, misalnya kita bermuamalah dengan mereka jual beli, membeli roti atau aqua kepada orang kafir, kita beli. Orang kafir najis enggak? Najis. Berarti aqua ini kulah tangannya orang kafir enggak? Kulah ya. Berarti wajib dicuci apa tidak? Hah? Loh, katanya orang kafir najis, kok enggak usah dicuci? Hah? Kenapa? Karena najisnya maknawi, bukan hissi, ya. Namun kalau ternyata kita tiba-tiba terkena air kencing anak kita, najis tidak? Najis. Wajib dicuci enggak? Iya, wajib dicuci. Loh, tidak cukup, loh itu kan maknawi, enggak, ini hissi. Lah untuk membedakan. Nah, sehingga dari sini sungguh tidaklah kesesatan melainkan menurunkan kesesatan. Penyimpangan melainkan menurunkan penyimpangan. Yakni apa yang diterapkan oleh sebagian orang-orang yang berpemikiran ekstrim dari kalangan orang-orang menyimpang. Yang mereka mengkafirkan orang di luar golongannya, padahal muslim, ya. Muslim karena bukan dari golongan kita berarti dihukumi kafir. Muslim karena tidak berbaiat dengan imam kita maka dihukumi kafir. Berarti kalau dia sudah kafir, kalau salaman dicuci, ya. Lihatlah. Pertama menghukumi seorang muslim yang hanya karena berbeda madhab dengan dia dengan kekafiran, maka ini dosa besar. Nah, tidaklah boleh seorang menghukumi seorang muslim dengan kekafiran, kecuali kalau memang ada bukti dari Allah yang menyatakan dia telah keluar dari Islam. Apakah dengan murtad? Apakah dengan benci terhadap syariat ini dan dihinakan, diinjak-injak? Al-Quran dia injak-injak, dia masukkan ke WC dan seterusnya. Dan dia orang yang bukan terpaksa. Nah, orang yang tahu hukumnya. Nah, loh ini tidak. Dia masih masya Allah sholat, mengagungkan syariat dan seterusnya. Gara-gara berbeda madhab dihukumi kafir. Kalau sudah kafir, maka dia najis, kalau salaman, dicuci. Nah, ini sesat di atas kesesatan. Nah, siapa yang mengatakan orang kafir, orang muslim kafir? Pertama mengkafirkan seorang muslim, maka ini adalah dosa besar. Kecuali ada bukti dari Allah yang menunjukkan orang tersebut kafir. Apa buktinya? Karena dia sudah masuk ke dalam agama lain. Dikatakan kafir enggak? Ya dulu kak, dulu muslim. Karena sekarang berpindah agama berarti kafir. Ya, demikian. Karena dia ternyata menghinakan syariat. Apa buktinya? Dia bersengaja Al-Quran dia injak-injak. Dia masukkan ke dalam WC. Dia hinakan. Dinasihati loh, jenengan tahu enggak? Iya, saya tahu. Ini memang sengaja. Karena saya benci dengan Al-Quran. Saya benci demikian. Kafir enggak yang seperti ini? Kafir. Nah ini diantaranya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah 106. Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan, apakah terhadap Allah, ayat-ayat Allah, Al-Quran, nabinya, kalian terus mengolok-olok menghinakan? Sungguh, janganlah kalian mencari-cari alasan. Kalian telah kafir setelah sebelumnya beriman. Ini diantaranya tadi. Siapa orang yang tidak menghormati Al-Quran, bahkan muslimin yang mereka awam sekalipun. Kalau mereka tahu melihat orang menginjak-injak Al-Quran, dimasukkan ke dalam WC, apa kata mereka? Walaupun mungkin nuwun sewu tambal sulam sholatnya sekalipun akan mengatakan, kila hudu wong is Islam. Kitab suci kok. Ya apa enggak? Nah ini. Mereka saja. Orang yang awam tidak tahu, kadang membawa Al-Quran aja berbeda dengan membawa buku yang lain. Mereka berusaha. Oh harus wudu. Ya apa enggak? Bersama keawamannya. Nah ini berarti di sini. Ini salah satu contoh. Jadi mengkafirkan seorang muslim hanya dengan berbeda madhab, ini adalah pemahaman yang menyimpang dari ajaran Nabi. Bukan yang dibangun di atas agama yang lurus. Terus ditambah, lihatlah. Tidaklah kesesatan, melainkan akan melahirkan kesesatan yang lain. Akhirnya tadi, karena sudah bukan golongan saya. Kalau begitu, kalau datang, salaman, datang ke rumah, rumahnya dicuci. Tangannya dicuci. Ini pemahaman siapa? Ya, karena Al-Quran menyebutkan innamal musyrikuna najas. Orang kafir itu adalah najis. Berarti kalau najis dicuci. Lah pemahaman siapa ini? Pemahaman sahabatkah? Bukan. Pemahaman sahabat adalah Abdullah ibn Mas'ud. Beliau memiliki tetangga Yahudi. Beliau baiki, ketemu di jalan salaman, namun tidak mengucapkan salam. Ya, salaman, jabat tangan, bertanya kabar dan seterusnya. Nah, dicuci enggak? Enggak dicuci. Ya, karena najisnya apa? Maknawi. Berbeda dengan najis hissi. Nah, di sini, barakallahu fikum. Adapun najis hissi adalah wujud ataupun bentuk yang menjijikan, yang syariat ini memerintahkan kita untuk mensucikannya, menjauhi dan bersuci darinya atau membersihkannya. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pengertian tentang najis. Maka najis yang bentuknya seperti itu ditinjau dari cara mensucikannya. Najis yang merupakan bentuk yang syariat ini memerintahkan untuk kita mensucikannya atau bersuci darinya, menjauhinya, ditinjau dari cara mensucikannya. Cara mensucikannya, pembahasan kita najis dan cara mensucikan najis, membersihkan najis. Ditinjau dari cara mensucikannya, ala salasati aqsam, ada tiga macam. Ada tiga macam. Najis dari cara mensucikannya ada tiga macam. Yang pertama, najasatun mughalladhah. Najis mughalladhah. Najis yang besar atau berat. Apa itu? Wahia najasatul kalbi wa ma tawallada minhu, yaitu najisnya air liur anjing. Najisnya air liur anjing. Dan apa-apa yang bercabang darinya. Naam, air liur anjing. Ini najisnya apa? Mughallabah. Kenapa dikatakan mughallabah? Karena mencucinya harus 7 kali. Harus 7 kali. Ya. Yang kedua, najasatun mukhaffafah. Najis yang mukhaffafah. Artinya najis yang ringan. Najis yang ringan. Kenapa maknanya ringan? Yaitu wahia najasatu baulil gulam alladzi lam ya'kulit ta'ama. Yaitu najisnya air kencing bayi laki-laki, khusus bayi laki-laki yang masih belum lepas dari ASI, yang masih belum makan makanan yang lepas dari susu ASI, nah, atau susu formula yang memang jadi pokoknya dia. Nah, maka ini najisnya mukhaffafah, ringan. Kenapa dikatakan ringan? Karena cara mensucikannya cukup dengan dipercikkan air saja. Ngompol di kasur, kasurnya cukup, airnya dipercikkan, pik pik pik, dilap, sudah suci. Ya. Namun bayi laki-laki yang belum makan makanan secara lepas dari ASI, ya. Kalau bayi perempuan enggak. Bayi perempuan dicuci. Tidak cukup pik pik pik dipercik dengan air, enggak. Bayi perempuan najisnya seperti orang dewasa. Dia masuk macam ketiga, yakni najasatun mutawassithah. Najis yang mutawassithah. Apa artinya najis yang sedang atau tengah-tengah? Maknanya yaitu wahiya baqiyatun najasat, yaitu sisa dari jenis-jenis najis yang ada. Jenis-jenis najis yang ada. Seperti tinja, kotoran manusia, air kencingnya, darah haid, bangkai, dan yang lainnya. Nanti, bagaimana kita cara mensucikannya adalah dengan disiram dengan air hingga hilang bentuk daripada najis tersebut. Ya. Kalau sekali sudah hilang, ya sekali. Kalau dua kali baru hilang, berarti dua kali. Tidak harus tujuh kali. Namun tidak boleh sekedar diperciki. Paham di sini? Sehingga dikatakan najis yang mutawassithah. Sekali lagi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Najis yaitu segala sesuatu bentuk atau wujud yang syariat ini memerintahkan kita untuk mensucikan atau membersihkan dan menjauhinya. Namanya najis. Yang mana najis ditinjau dari cara mensucikannya terbagi menjadi berapa? Tiga. Najis ditinjau dari cara mensucikannya terbagi tiga. Kalau di atas tadi najis terbagi dua, maknawi dan hissi. Sekarang najis hissi ditinjau dari cara mensucikannya ada tiga. Yakni najis mughalladhah, najis yang berat. Kenapa dikatakan berat? Karena mensucikannya harus tujuh kali. Nah, yaitu najisnya air liur anjing. Yang kedua, najis mukhaffafa, najis yang ringan. Kenapa dikatakan ringan? Kalau ditanya, jawabannya karena cara mensucikannya cukup diperciki air. Dipahami ya? Air. Nah, sudah. Dengarkan tempat najis. Sudah. Ini siapa yang anu? Ini seperti air kencing bayi laki-laki. Bayi perempuan enggak, bayi laki-laki yang belum lepas dari air ASI atau susu yang memang jadi pokoknya. Nah, lain. Maka di sini dia kalau kencing, cara mensucikannya cukup diperciki. Kalau dicuci bagaimana? Tentu lebih sempurna. Lebih sempurna. Nah, di sini. Kemudian yang ketiga, najis mutawassithah. Najis yang pertengahan atau yang sedang. Maknanya bagaimana? Yaitu adalah sisa najis yang lainnya, cara mensucikannya adalah dengan air sehingga hilang bentuk najis ini. Kadangkala cukup sekali, kadangkala memang dua kali. Nah, sekali hilang, guyur, biur. Sudah hilang, sudah beres. Berarti sudah suci. Nah, kalau belum, siram lagi. Dua kali, sudah beres, sudah suci. Nah, ini demikian. Ini najis ditinjau dari ini. Sekarang, kalau begitu, kita kembali kepada pengertian najis. Najis adalah sesuatu yang menjijikan. dan diperintahkan oleh syariat untuk membersihkannya. Berarti dengan demikian ada pertanyaan, berarti kalau begitu segala sesuatu yang menjijikkan najis? Jawabannya tidak. Karena yang najis itu kalau syariat memerintahkan kita untuk membersihkannya. Nah, sebagai contoh, seorang melihat yang namanya kotor belet, belet ya, tahu belet? Belet lumpur ya. Lumpur itu jijik enggak? Ya? Menurut sebagian orang menjijikkan. Jijik teman ya, Jan. Glopot kayak kue tangannya terus sampai kok terus makan. Menjijikkan enggak? Menjijikkan ya. Najis enggak? Hah? Tidak najis. Tidak najis. Lainnya lagi, nuwun sewu nggih niki nggih. Lain lagi almani, air mani menjijikkan tidak? Tapi tidak najis. Nggih. Tapi tidak najis. Kenapa? Karena barakallahu fikum ini adalah asal penciptaan manusia. Naam, asal penciptaan manusia. Maksudnya di sini jadi ukuran najis bukan sekedar menjijikkan. Sesuatu dikatakan najis harus ada dalil dari syariat yang menyatakan ini najis. Naam. Difahami teng mriki? Jadi tidak gampang kita, najis itu. Nah, dalilnya mana? Dalilnya mana? Karena jijik seperti itu. Ya enggak, harus dalilnya mana? Nah, ini demikian, nggih. Harus dalilnya mana? Lah ini barakallahu fikum. Kenapa demikian? Karena kita ambil asal muasal segala sesuatu. Ditinjau dari suci dan najis. Diterangkan para ulama, al-aslu fil asyai at-taharatu wal ibahah. Hatta yakuma alaihi dalil yadullu ala najasatihi. Asal muasal hukum segala sesuatu, asal muasal hukum segala sesuatu adalah at-taharatu wal ibahah, suci dan dibolehkan. Ini dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia segala sesuatu asalnya adalah boleh dan suci. Hatta yakumad dalil, sehingga tegak adanya dalil, yadullu ala najasatihi, yang menunjukkan ini adalah najis. Nah, misalnya pakaian, asalnya najis enggak? Asalnya suci. Kemudian pakaian itu tadi kita katakan glopot dengan belet, ya, kotor dengan belet semuanya. Kotor enggak? Kotor. Suci apa najis? Suci. Kenapa dicuci? Untuk membersihkan kotoran, bukan membersihkan najis. Nah, di sini, ya. Difahami teng mriki? Lah ini tadi. Kenapa? Karena enggak ada dalil. Coba, mana dalil yang mengatakan bahwasanya tanah itu najis? Bahkan dalil menuntut bahwasanya menyatakan tanah itu suci. Kenapa? Karena inna khalaqnal insana min tin. Kami ciptakan manusia dari tanah. Kalau asal kita adalah najis, berarti kayak apapun kita adalah najis. Nah, difahami ini? Nah, berarti ya selamanya jenengan najis terus, enggak sahnya, enggak sholatnya, enggak sah. Nah, karena tanah adalah asal penciptaan kita, tentunya adalah suci. Nah, demikian. Lah ini salah satunya. Nah, lah yang najis ini harus tegak padanya dalil. Nah, lah maka di sini dalil yang menyatakan segala sesuatu itu asalnya adalah suci. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa 'alal 'arsy al-ayat. Allah Ta'ala berfirman, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah, zat yang telah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kalian. Untuk siapa? Untuk manusia. Berarti kalau begitu, segala sesuatu dibolehkan oleh Allah. Dan Allah tidaklah membolehkan kecuali yang suci. Najis diharamkan. Nah, oleh karena itu, asal segala sesuatu adalah suci dan boleh. Kalau kita mau mengatakan itu haram, itu najis, berarti harus datangkan dalil. Harus datangkan dalil. Dalil dari mana? Al-Quran ataupun sunnah. Karena yang menyatakan ketetapan najis ataupun halal serta haram adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan terus mengatakan ini najis. Kenapa? Karena menurut saya, menurut yang lainnya, ini bukan. Hati-hati bicara syariat. Nah, ini najis. Kenapa? Karena berbeda dengan mazhab saya. Mana dalil Anda kalau berbeda mazhab adalah najis? Ya, karena berbeda mazhab berarti Anda telah menyatakan sesuatu tanpa ilmu. Ini berbahaya. Penyimpangan yang amat sangat. Penyimpangan yang amat sangat. Nah, lihat di sini. Maka diterangkan para ulama, al asya'ul lati qama dalilu ala najasatiha. Perkara-perkara yang tegak dalil menunjukkan atas najisnya, berarti terbatas kalau begitu. Nah, terbatas. Disebutkan di sini diantaranya 7 perkara. 7 perkara, ya. Yang namanya najis disebutkan ada 7 perkara. Sebagiannya yang disebutkan di sini yang muttafaq alaiha, yang disepakati. Ada yang di sana diperselisihkan, yang rajih, yang kuat bukan najis. Nah, maka di sini kita urut. Yang pertama, baulul adami wa adaratuhu, yaitu air kencing adami, bani Adam. Dan kotorannya. Kotoran manusia dan air kencingnya adalah najis. Walaupun bayi adalah najis. Hanya saja kalau itu bayi laki-laki yang belum lepas dari ASI, najisnya najis apa air kencingnya? Air kencingnya saja. Najis mukhafafah. Namun najis bukan najis. Dikatakan najis, ya. Tetap najis. Nggih. Jadi paham ini. Jadi yang pertama adalah air kencing manusia dan kotorannya. Mana dalil yang menerangkan, ya? Yang menerangkan adalah banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di sini najisnya atau sesungguhnya dalilnya ada di kitab ini semua. Ya. Yakni dalam hadis. Di sana. Hadisnya. Barakallahu fikum. Hadis ini nomor yang ke. Atau di sini nomornya berbeda-beda. Nah, pokoknya. Ana atad bibnin laha sobiyin. Laha. Nah, yaitu. Seorang sahabiyah Ummu Sulaim datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa bayi laki-laki. Bayi laki-laki yang masih lam yakulit ta'ama, belum makan makanan luar secara lepas, masih tetap butuh ASI. Maka kemudian fa ajlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi, maka Nabi memangkunya. Coba anaknya mana? Coba tawatunya Nabi. Nah, fabala fi saubihi, maka ternyata ngompoli Nabi. Diompoli. Maka Nabi SAW meminta untuk didatangkan air, fanadhahu, dan Nabi percikan. Untuk apa? Untuk membersihkan najis. Berarti menunjukkan itu najis. Nah, ini diantaranya. Dan di sana hadis. Nah, yang lainnya tidak dibawakan dalam kitab Umdatul Ahkam, yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri ketika enam seorang menginjak enam tadi, kalau tadi hadis nomor 32 ya, ketika Ummu Sulaim ini bertanya atau itu tentang yang lainnya. Enam ini barakallahu fikum. Dan hadis yang lainnya ini tentang najisnya atau air kencing bayi laki-laki. Apa air kencing manusia? Tadi dicontohkan dengan air kencing bayi laki-laki karena ini najisnya mukhaffafah. Dan lebih lagi yang di atasnya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah di sini al-mazi, yaitu al-mazi, yaitu mazi. Apa itu mazi? Mazi adalah sesuatu yang keluar dari farji. Nah, ketika sedang bermuda'abah, ketika sedang bercumbu dengan pasangannya, atau ketika sedang meningkat syahwatnya. Meningkat syahwatnya. Au inda syahwah. Atau ketika syahwatnya meningkat. Tiba-tiba keluar sesuatu. Yang sifatnya tidak memancar. Maka ini namanya mazi. Nah. La ini adalah najis. Nah. Ini barakallahu fikum. Ini adalah najis. Nah. Dalilnya dalam hadis yang ke-23 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kuntu rajulun mazza'an, aku ini laki-laki yang banyak keluar mazinya. Fastahyaitu, namun aku malu untuk bertanya kepada Nabi karena aku adalah menantunya. Pekewuh nggih carane. Nah, riko nggih. Takon sesuatu yang dianggap tabu kepada mertua. Karena gitu nggih. Nah, ternyata para sahabat juga memperhatikan unggah-ungguh. Ya. Nah, di sini. Maka barakallahu fikum. Bagaimana? Maka beliau fa'amartul Miqdad bin al-Aswad, maka aku perintahkan budakku Miqdad bin Aswad untuk bertanya kepada Rasul. Maka dijawab oleh Rasul, yaghsil dzakarahu wa tawaddo. Cuci. Naam. Cuci zakarnya. Naam, demikian. Kemudian dia berwudu kalau mau sholat. Berarti perintah untuk dicuci ini menunjukkan adalah najis. Naam. Berarti yang namanya madhi adalah najis. Ini diantara hal-hal najis yang tegak atasnya dalil baru dua kita sebutkan. InsyaAllah kita lanjutkan sisanya dalam pertemuan yang akan datang. Masih mengenai hal-hal yang dinajiskan dan cara bersuci darinya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang sabar. Dan juga istiqomah di atas al-haq ini. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Dan membukakan pintu taubat sebelum wafat menjemput kita. Amin. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.